Pak Kus, apa komentar Anda? Setuju. Uji emisi dari Pemda DKI ini sangat terlambat. Soalnya kan akan dimulai 4-5 tahun yang lalu itu. Bengkel-bengkelnya sudah ditentukan dan sebagainya, tapi ternyata tertunda-tunda. Kami setuju sekali, terutama kan ada bajai-bajai yang sudah begitu polusi. Motor yang 2 tak, itu semuanya sudah betul-betul membuat kita semua nek dan apek sekali di Jakarta ini. Biarpun di Singapura begitu banyak kendaraan, tapi kita jalan itu rasanya kalau bernafas nggak enak gitu kira-kira. Bagaimana dengan kendaraan umum? Kendaraan umum juga memang harus diuji emisi dan kalau tidak lulus ya mesti harus dirubah mesinnya atau harus diperbaiki atau nggak boleh jalan. Truk demikian juga ya. Jadi memang semuanya harus sesuai dengan aturannya dan kemudian tentu ada pengawasan. Jangan sampai ada yang sudah diuji emisi tapi sebenarnya nggak lulus tapi karena ada amplopan terus lulus. Itu saya kira udah nggak zamannya lagi zaman sekarang yang seperti itu. Begini soalnya, kalau ada yang sudah lulus dan kemudian di jalan ada truk yang ketika atau bis yang ketika digeber gasnya terus begitu keluar asapnya begitu banyak. Nyatanya juga didiamkan aja, ini semuanya sudah kerjasama yang sangat menjijikkan. Mudah-mudahan setelah Oktober tidak lagi terjadi yang seperti itu. Apakah Anda optimis dengan aturan ini, Pak? Saya sih optimis, karena bagaimanapun kita harus hidup di Indonesia, ya kita harus optimis, begitu kan ya. Akan tetapi ya itu, pengawasannya harus juga cukup ketat. Apalagi yang harus diperhatikan, selain uji emisi, Pak Kus? Saya kira penanaman-penanaman pohon sudah dimulai, tapi pemeliharaannya itu kurang. Jadi kalau taman sudah ditanam, begitu itu pemeliharaannya kurang. Apalagi kalau musim panas begini, coba lihat berapa banyak tanaman yang kering. Yang paling bagus ya paling Sudirman, Tamrin, dan Imam Bonjol di Ponegoro. Yang lain itu sudah ditanam, tapi kemudian menjadi rusak lagi. Karena di dalam anggarannya apakah disediakan untuk pemeliharaan, apakah tidak. Kalau itu disediakan, kemana duitnya? Kenapa tidak disiram dan sebagainya. Jadi semuanya itu serba masih gelap begitu rasanya. Jadi kalau bisa ya tentunya penanaman pohon dan sebagainya itu digalakkan. Lalu melalui RT/RW penanaman pohon dan pembersihan-pembersihan got itu juga harus dilakukan. Sehingga dengan demikian betul-betul suasana hijau dingin itu bisa tercapai. Baik Pak Kus, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama Sekjen Asosiasi Pengusaha Synthetic Fiber Indonesia, Kustaryono Projolalito, saya Dewi Sintawati.